بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan di kitab Al-Wasaya, kitab tentang wasiat. Sekarang masuk di fasal, di antara fasal yang beliau sebutkan dalam kitab Wasaya ini. Kata beliau rahmallahu taala, faslun fi arusdi wal hajr. Fasal terkait dengan pembahasan arusd akan dijelaskan nanti oleh penulis apa yang diinginkan dengan arusd. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa ketika anak kecil itu mencapai usia rusd, itu mampu dia mengatur hartanya dengan baik, maka diberikan kembali kepadanya harta peninggalan orang tuanya tadi. Kemudian Al-Hajar, ya, Al-Hajar adalah orang yang dihajar, dijauhkan dari hartanya karena su' at-tasarruf, karena dia tidak bisa mengelola hartanya, bukan karena dia masih kecil, tapi sebabnya adalah karena kurang akal, gila, atau yang semisalnya dari hal-hal yang semakna dengannya. Ini fasal khusus beliau berikan, beliau bawakan terkait dengan penjelasan ini. Masih dalam masuk pembahasan wasiat. Kata beliau rahmallahu taala, wali waliyihim ayyadana lil mutamayyiz lil mumayyiz min as-sibyani fit tasarrufi liyaqtabira rusdahu wa rusdu as-salahu fil mal. Kata beliau rahmallahu taala, untuk wali, yaitu penanggung jawab dari harta anak yatim, untuk mengizinkan orang yang dari anak kecil yang sudah mutamayyiz, yang sudah mampu membedakan yang baik ataupun yang buruk dari anak-anak, untuk mengatur hartanya, liyaqtabira rusdahu, yaitu itu tujuannya untuk menguji kemahirannya, kepintarannya dalam mengatur harta. Kata beliau, ar-rusdu as-salah fil mal. Rusdu adalah salah dalam harta, yaitu ihsan at-tasarruf fil mal wa adam at-tabdhir wa adam at-tabdhir fi wa wad'ahu fi mawadi'ihi. Inilah makna rusd. As-salah fil mal, yaitu sudah baik dalam mengatur harta, tidak mubadir, dan dia bisa meletakkan kegunaan hartanya pada tempatnya. Dia bisa mengatur hartanya pada tempatnya. Ini masya Allah, kata beliau, kalau sudah seperti ini boleh dikasih hartanya untuk mengujinya. Faman anasa rusdahu. Ini tentunya berdasarkan dalil Al-Quran, ya. Kita kemarin sudah sebutkan ayatnya, itu dalam surat An-Nisa ayat 6. وَبَتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Ujilah anak yatim sampai kalau mereka mencapai usia nikah, dan kalau kalian merasakan bahwa mereka punya rusd, sudah bagus mengatur hartanya, maka berikan kepada mereka. فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ. Masya Allah, siapa yang telah di ketahui sudah bagus mengatur hartanya, maka diberikan harta itu kepadanya kalau dia telah mencapai usia balig. Dan usia balig kembali ke ciri dan tanda yang telah kita sebutkan beberapa kali, yaitu ketika seorang mimpi basah atau tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, atau kalau perempuan dia haid. Ya, demikian pula kalau dia sudah mencapai usia 15 tahun. Kalau dia sudah mencapai usia 15 tahun. Nah, ini diberikan kepadanya hartanya. Kemudian wa asyhadu alai. Dia persaksikan kalau dia berikan hartanya itu. Ya, untuk memperkuat bahwa dia sudah serahkan harta kepada anak itu yang punya. Ini tentunya berdasarkan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, masih di surat An-Nisa ayat 6 terkait dengan ini, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Kata Allah, kalau kalian memberikan kepada mereka harta mereka, maka persaksikanlah atas mereka dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, dzakaron kana aw unsa, apakah laki-laki atau perempuan? Apakah laki-laki atau perempuan? Fa in awadas safah uida alaihil hajar. Ini kalau dia kembali tidak mampu mengatur hartanya, maka dikembalikan ya kepadanya. Demikian pula wa in awadas safah, kalau kembali gila atau kembali tidak normal akalnya, ini terkait dengan orang gila, maka dikembalikan atasnya hukum hajar, yaitu diambil hartanya, diatur ya oleh walinya. Wala yanzuru fi malihi illa al-hakim. Kemudian kata beliau, tidak melihat kepada hartanya kecuali al-hakim. Yaitu ketika ada orang sudah besar, terus kemarin kita sudah katakan yang mengatur hartanya adalah bapaknya, ya, kemudian setelahnya, kemudian kalau tidak ada maka hakim. Wala yanfaqul hajar illa bihukmih. Dan tidak ditentukan hajar, tidak lepas hajar itu darinya kecuali dengan hukum dari hakim. Kalau hakim sudah katakan bahwa ini orang bisa mengatur hartanya, bisa dia berbuat kembali mengatur hartanya. Nah, ini terkait dengan orang yang dihajar dari menggunakan hartanya. Demikian pula bukan orang gila ya, itu orang yang punya utang, misalnya hartanya itu dijadikan jaminan untuk utangnya. Maka tidak bisa dia mengatur hartanya sampai hakim yang memutuskan bahwasanya dia sudah bisa kembali mengatur hartanya, walaupun masih normal orangnya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wala yuqbalu iqraruhu fil mal wa yuqbalu fil hududi wal qisasi wat talaq in talaqa aw ataqa nafada talaquhu duna itaquhu duna itaqihi. Masyaallah, ini beberapa kasus yang ikut terkait dengan orang ini. Tidak diterima pengakuannya dalam harta, diterima di dalam hudud dan kisos serta tolak. Yaitu kalau dia mentalak, diterima tolaknya. Kalau dia mentalak atau dia membebaskan, terpenuhi talaknya tapi tidak itaknya. Ini orang yang dihajar. Kalau dia mentalak, jatuh talaknya. Tapi kalau dia membebaskan budaknya, maka tidak dianggap, karena dia tidak punya akal di sini. Ini masya Allah. Kenapa dibedakan antara tolak dan membebaskan budak? Karena tolak dianggap jatuh talak itu apakah dia niatkan atau dia tidak ya niatkan. Ya, dia sengaja, serius atau tidak serius. Karena dalam masalah talak itu tidak boleh seorang bercanda. Tidak boleh seorang bercanda. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala berikutnya, fasl fi al-abdi al-ma'dun. Nah, ini sudah, setelah itu masuk lagi di fasl, masih di kitab Wasoya. Fasl pada budak yang diizinkan. pada budak yang diizinkan, yaitu beliau akan sebutkan diizinkan dalam masalah apa, itu dalam berdagang. Ya, demikian pula dalam mengatur hartanya, misalnya kalau dia punya harta yang dikasih oleh tuannya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa idza adina sayyid li abdihi fit tijarah. Kalau seorang tuan mengizinkan budaknya untuk berdagang, maka kata beliau rahimahullahu taala, sahabai'uhu wa syira'uhu wa ikraruhu. Masya Allah, maka sah jual belinya dan sah pengakuannya. Wala yanfudu tasarrufuhu illa fi qadri ma adina lahu fi. Tapi kata penulis rahimahullahu taala, tidak dianggap sah perbuatannya itu kecuali pada kadar yang diizinkan oleh tuannya. Kecuali pada kadar yang diizinkan oleh tuannya. Jadi ini terkait dengan tasarrufnya budak, terkait dengan perbuatannya seorang budak dalam masalah jual beli. Ketika dia melakukan transaksi jual beli, maka tidak dianggap sah kecuali pada apa yang diizinkan oleh tuannya. Demikian pula, nah, ini sudah kita lewati juga masalah wakil. Orang dijadikan wakil dalam melakukan transaksi jual beli, tidak dianggap perbuatannya kecuali ia atas persetujuan dari orang yang mewakilkannya. Wa in ra'ahu sayyiduhu yatasarrafu falam yanhahu. Ini ada kasus kalau tuannya melihatnya dia berbuat seperti itu tapi tuannya tidak melarangnya, lam yasir bihada ma'dunan lahu. Kata beliau, ini tidak menjadikan dia diizinkan dalam hal tersebut. Ini satu pendapat ya. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang lain bahwa diamnya tuannya bersamaan dengan dia melihatnya itu dianggap. Ya, diamnya tuannya walaupun dia tidak izinkan, tapi dia melihat dalam keadaan kemudian dia diam tidak menegurnya, ini menunjukkan izinnya. Dan ini yang benarnya ya, pendapat yang kedua ini yang benarnya. Jadi kalau dilakukan di hadapannya itu sudah dibolehkan. Itu sudah dianggap izinnya. Alhamdulillah selesai kitab Al-Wasoyah. Setelah itu kita masuk dalam kitab yang baru, Masya Allah. Kitab Al-Faraid. Kitab terkait dengan faraid, harta warisan. Ini masalah, ya kan, ini pelajaran santri. Kebetulan di pondok dibuka pelajaran khusus terkait dengan faraid. Itu ada dikaji secara khusus oleh Ustadz Zubair hafizahullahu taala. Maka di sini kita tidak terlalu berluas ya, karena ada kajian khususnya di kitab khusus tentang faraid. Dikaji bisa kembali dan bisa diikuti pelajaran Ustadz Zubair. Adapun kita di sini ya, kita akan membahas lari saja, maksudnya secara singkat tanpa nanti kita bahas pembagian-pembagiannya. Kita cuman membahas pokok permasalahannya, pokok permasalahan dan bagian-bagian golongan yang ada. Sebenarnya masalah faraid adalah masalah yang mudah. Dia hanya prakteknya yang agak rumit karena terkait dengan pembagian. Kita harus punya kasus menghayalkan, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak akan pintar kita faraid kecuali setelah kita menghayalkan bagaimana kalau bapak kita meninggal, bagaimana kalau ibu kita meninggal, kalau orang punya suami bagaimana kalau suaminya meninggal, ya, kalau seorang istri dihayalkan bagaimana kalau suaminya meninggal, kalau suami bagaimana kalau istrinya meninggal, kalau seorang anak dihayalkan bagaimana kalau bapak saya meninggal dia punya harta sekian. Jadi ini masalah faraid. Masalah faraid. Dan saya katakan tadi masalah faraid adalah masalah yang sudah jelas. Kenapa saya katakan sudah jelas? Karena memang terkait dengan masalah faraid ini pembagiannya Allah Subhanahu wa taala tidak wakilkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah membagi sendiri pembagian-pembagian dalam ya masalah faraid. Yaitu ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam masalah faraid. Yaitu dalam surah An-Nisa bisa kita lihat ayat 11, 12, kemudian ayat terakhir dari surah An-Nisa. Ya, bisa dilihat ayat 11, 12, dan ayat terakhir dalam surat An-Nisa. Kita baca dulu supaya nanti kita bahasnya agak mudah ketika kita membaca di Umdatul Fiqih ini. Kita baca dulu ayatnya, yaitu ayat tentang faraid. Allah Subhanahu wa taala membagi ya warisan itu dari seluruh yang berhak, untuk seluruh yang berhak mendapatkannya. Kita lihat kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain fa in kunna nisaan fawqat nataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Ini ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusukumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kalian tentang anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk yang laki itu sama dengan ya bagian dari dua perempuan, sama dengan bagian dua ya anak perempuan. Fa in kana nisaan fawqat natain, kalau mereka ya para perempuan itu anak-anak perempuan lebih dari dua, maka falahunna thulutsa ma tarak, maka untuk mereka 2/3 dari yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini langsung ya Allah Subhanahu wa taala membaginya. Allah Subhanahu wa taala yang membaginya. Jadi kalau lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan, kalau hanya seorang, falahan nisfu, maka dia langsung dapat setengah dari harta. Dia langsung dapat setengah dari harta. Ini kalau semua anak tidak ada laki-lakinya, anak perempuan saja ada. Kalau dia meninggalkan anak perempuan lebih dari dua, maka baginya 2/3 dari harta. 2/3 dari harta. Misalnya ada harta 1 juta, tinggal hitung berapa 2/3-nya. Itu untuk anak perempuan. Setelah itu sisanya untuk orang tuanya nanti, kalau masih ada orang tuanya. Kemudian la in kanat wahidatan, kalau dia seorang saja. Jadi ada seorang bapak meninggal, dia meninggalkan harta ya dan punya seorang anak gadis. Berapa untuknya? Kata Allah Subhanahu wa taala, falahan nisf, dia langsung dapat setengah. Dia langsung dapat setengah dari harta peninggalan orang tuanya itu. Sisanya gimana untuk siapa? Nah, untuk setelahnya yang punya hak berikutnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wali abawaihi likulli wahidin minhum sudus. Untuk kedua orang tuanya, ini kalau kedua orang tuanya masih hidup. Jadi kasusnya ada seorang ya meninggal, anggaplah kita hayalkan ya kembali lagi, kita hayalkan Abu Ahmad. Dia meninggalkan seorang anak gadis dan kedua orang tua. Maka hartanya itu untuk anak gadisnya setengah hartanya, dan untuk kedua orang tuanya setiap dari keduanya dapat 1/6. Ibu dapat 1/6, bapaknya dapat 1/6. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, mimma taraka in kana lahu walad, dari apa yang ditinggalkan kalau dia punya anak. Wa illam tayakun lahu walad, kalau dia tidak punya anak. Wa waritahu abawa, dan dia hanya diwarisi oleh kedua orang tuanya. Fali ummihi thuluts, untuk kedua orang tuanya, untuk ibunya 1/3. Untuk ibunya 1/3. Sisanya siapa? Ya bapaknya. Untuk bapaknya, karena bapaknya itu waris bita'asib, sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Ya, dia mewarisi ya sisa dari harta pembagian. Kalau ada, ya dapat banyak. Kalau tidak ada, ya dapat. Tidak dapat. Ya. Fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kemudian, kalau dia punya saudara, Misalnya tadi Abu Ahmad punya saudara, tidak punya anak tapi ada saudaranya. Fali ummihi sudus, maka untuk ibunya seperenam. Tadinya dia dapat sepertiga. Tapi kalau ini yang meninggal punya saudara, maka ibunya dapat seperenam. Tentunya kata Allah Subhanahu wa taala, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utangnya. Ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kalian tidak mengetahui siapa yang lebih dekat manfaatnya untuk kalian. Makanya dalam masalah warisan ini Allah Subhanahu wa taala langsung membaginya, bukan orang tuanya. Kenapa? Karena kadang orang tua tertipu dengan kebaikan dari sebagian orang, sebagian anaknya. Padahal kadang maksud mereka adalah untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Ini secara singkat ya, langsung mudahnya seperti itu. Jadi siapa yang mau tahu pembagian warisan, ya kembali ke surah An-Nisa ayat 11 kemudian 12. Lihat lagi setelahnya, faridatan minallah, itu kewajiban dari Allah pembagian seperti itu. Innallaha kana aliman hakima, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha ya bijaksana dalam pembagian ini. Kemudian di ayat ke-12 kata Allah, walakum nis ma taraka azwajukum, bagi kalian setengah apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Jadi sekarang kasusnya ada seorang istri meninggal. Suaminya dapat berapa dari harta kalau istri punya harta? Kata Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma tarak, untuk kalian setengah dari apa yang ditinggalkan azwajukum, istri kalian, illam yakun lahunna walad, kalau dia tidak punya anak. Jadi misalnya kita punya istri belum punya anak, istri meninggal dan dia punya harta, maka bagi suami setengah dari harta kalau dia tidak punya anak. Fa in kanat lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kalau dia punya anak ya maka untuk kalian seperempat. Mimma tarokna, dari apa yang mereka tinggalkan. Min ba'di wasiyatin yusina biha audain, tentunya setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Kemudian ini kalau meninggal istri, bagaimana kalau meninggal suami? Setelahnya lagi, fa in kana lahun walahunna rubu' mimma taraktum, bagi istri seperempat dari apa yang kalian tinggalkan, illam yakun lakum walad, kalau kalian tidak punya anak. Jadi ini bedanya, langsung istri dapat seperempat yang ditinggalkan oleh suaminya kalau dia tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun, kalau kalian punya anak, falahunna thumun mimma taraktum, maka bagi mereka seperlapan dari yang ditinggalkan. Maka bagi mereka seperlapan dari yang ditinggalkan. Jadi kalau tidak punya anak, seperempat dari harta yang ditinggalkan. Kalau punya anak, maka seperlapan dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Min ba'di wasiyatin itu suna biha audain, setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utangnya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seorang lelaki meninggal, dia mewarisi kalala, itu tidak punya ahli waris, tidak punya anak, ya, tidak punya istri, tidak punya yang lain. Aw imra'atun, atau seorang perempuan, ya, laki-laki atau perempuan. Walahu akhun aw ukhtun. Ini nanti masuk dalam ya orang-orang yang dusila, memiliki ikat kerabat dari samping, saudara atau saudari. Dia punya saudara atau saudari, falikulli wahidin minhum as-sudus, untuk setiap salah satu dari keduanya seperenam. Wa in ka, ini kalau seorang saja, seorang saudara, seorang saudari. Ya, maka dia mendapatkan seperenam. Wa in kanu aktsar min dzalik, kalau mereka lebih dari itu, ya, lebih dari seorang, fahum syuraka fi tsuluts, maka mereka bersyirikat dalam sepertiga. Jadi diambil harta itu sepertiganya, kemudian mereka bagi rata antara mereka. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain, tentunya setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. ghair mudar, yang tidak membahayakannya. Wasiatan min Allah, ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita bagi seperti itu. Wallahu alimun halim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha santun. Ini masya Allah. Kemudian demikian pula di ayat ketiga, di ayat terakhir dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 176, bisa juga kita baca untuk menyempurnakan pembagian harta warisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalal. Mereka meminta fatwa kepadamu itu tentang warisan kalala, orang yang tidak punya ahli waris. Katakanlah, Allah akan memfatwakan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kalian tentang kalala, yaitu inimruun halak. Kalau ada seorang meninggal, laisa lahu walad wala walahu uhud, dia tidak punya anak tapi dia punya saudari perempuan, hanya punya saudari perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka saudarinya itu pun dapat setengah dari yang dia tinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakun laha waladun, dia yang mewarisinya kalau dia tidak punya anak. Kalau dia tidak punya anak, fa in kana tathnatain, ini tentunya ini kalau tidak punya ahli waris. Kalau mereka dua, kalau tadi itu kalau dia satu orang saja langsung ambil setengah dari harta. Kalau mereka dua orang, falaha falahuma tsulutsan mimma tarak, maka bagi keduanya, untuk keduanya kalau dua orang ya, untuk keduanya 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. 2/3 diambil dari harta itu, kemudian mereka bagi dua. Iya. Kemudian wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, kalau mereka banyak, ada laki-laki dan ada perempuan, banyak, lebih dari tiga, lebih dari dua, falid dzakari mithla hadzil untayain, langsung saja diatur laki-laki mendapatkan ya satu bagian dari bagian dua perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu, itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kalian agar supaya kalian tidak salah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini terkait dengan warisan. Jadi sebenarnya ini sudah sempurna alhamdulillah terkait dengan masalah warisan. Siapa yang dapat ya dari ahli waris dan berapa mereka harus dapat. Jadi di buku fikih mereka tinggal jelaskan dari pokok tiga ayat ini. Ya, pokok warisan yang ada dalam tiga ayat ini. Yang ada dalam tiga ayat ini. Masya Allah. Ini seperti yang saya katakan tadi. Jadinya di buku ini insya Allah kita akan langsung bahas cepat. Ya, kalau ingin mengetahui rincian terkait dengan masalah warisan, maka ada pelajaran secara khusus di sini. Dibuka oleh salah satu pengajar di As-Sunnah ya, yaitu Ustaz Zubair ya hafizahullahu taala. Kata beliau rahimallahu taala, kitab al-faraid, kitab terkait dengan faraid, wa hiya qismatul miras, beliau katakan dia adalah pembagian harta warisan. Kitab faraid ini maksudnya adalah pembagian harta warisan. Dan para ulama menjelaskan bahwa masalah faraid ini sebagaimana yang saya katakan tadi, qad tawallallahu subhanahu wa ta'ala kismataha wa haddadaha fala majala fiha lil ijtihad. Ini dulu yang harus kita yakini terkait dengan warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membaginya dan membatasinya, tidak ada jalan untuk berijtihad. Makanya tadi kenapa saya baca duluan ayat tadi, supaya nanti kita tidak terlalu ya sulit memikirkannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah membaginya. Allah Subhanahu wa taala telah membaginya. Kata beliau rahimallahu taala, wal waritsu wal warithu thalathatu aqsam, dan yang mewarisi itu ada tiga pembagian ya, ada tiga golongan, dhu fardin wa asobatun wa dhu rahim. dhu fardin, yang memiliki hak fard, yaitu disebutkan tadi, ya, anak, ya, dan istri dari yang meninggal, wa asobah, ini orang tuanya, wa dhu rahim, ini saudara dan saudarinya. Ya, ini tiga golongan. Dhu fardin, anak, istri, asobah, orang tua, bapak, ibu, dhu rahim, ini saudara atau saudari. Ini tiga ini ahli waris. Tiga ini ahli waris. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa beberapa faedah terkait dengan masalah warisan ini, yaitu pertama, rukun warisan. Rukun warisan. Yang pertama, al-muwarif, yaitu al-mayit, harus ada yang meninggal, yang mewariskan harta. Yang ketiga, al-warif huwal mustahiqqu lil mirats, yaitu yang berhak mendapatkan harta warisan. Yang ketiga, al-mawruts, harta warisan. Harta warisan. Jadi harus ada al-muwarif yang mewaris, yang mewarisi, mewariskan, kemudian al-warif yang mewarisi, ya, yang berhak mendapatkan warisan, al-mawruts yang diwariskan. Adapun syarat al-irts, syarat warisan itu pertama, ya, sudah meninggal orang yang mewariskan itu, ya, dan sudah nyata dinyatakan meninggalnya, ya. Demikian pula yang mewarisi masih hidup, yang mewarisi masih hidup. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, fadul fardi asyarah, masya Allah, lebih dirinci di sini, dul fardi asyarah, orang mewarisi dengan al-fard ada 10. Az-zawjan, suami istri, al-abwan, kedua orang tua, al-jad, kakek, wal-jaddah, nenek, wal-banat, anak perempuan, wa-banatul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, wal-akhwat, ya, ini semua maksudnya yang beliau sebutkan, ini yang disebutkan dalam ayat. Yang disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi. Ya, al-banat, banatul ibn, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan, al-akhwat, saudari perempuan, al-ikhwah minal saudara laki-laki dari ibu, seibu, ya, wali, maka rinciannya falizauj an-nisf idza lam yakun lil mayyit walad. Ini tadi yang kita sebutkan di ayat. Untuk suami setengah kalau si mayit tidak punya anak. Ya, untuk istri, untuk suami setengah, untuk suami setengah kalau tidak punya anak yang meninggal itu. Fa in kana laha walad, kalau dia punya anak, falahur rubu'. Ini jelas di ayat tadi, ya, kita sudah jelaskan. Kalau dia punya anak, maka untuknya seperempat. Untungnya seperempat. Iya. Ini kata penulis rahmallahu ta'ala. Ini sudah lewat tadi di ayat. Walahar rubu' wahidatan kanat au arba'an. Dan baginya, yaitu ini kalau meninggal suami. Kalau meninggal suami. Bagi si istri seperempat. Apakah satu atau empat? Apakah satu atau empat? Illam yakun lahu walad. Kembali lagi, kalau dia tidak punya anak, si mayit, yaitu suaminya meninggal tidak punya anak. Fa in kana lahu walad, kalau dia punya anak, falahunna tsumun, maka bagi mereka seperdelapan. Ini dalilnya tadi, ya, kembali ke ayat tadi. Intinya saya ingatkan masalah warisan ini, kalau mau cepat selesainya dan mau mudah, ya, lebih mudah adalah baca tadi tiga ayat. Ayat 11, 12, 100 dan ayat-ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Itu yang dibaca. Itu langsung mudah. Ini yang beliau uraikan itu terkandung dalam ayat itu semuanya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, faslun fi mirasil ab. Fasl, bab, terkait dengan warisan, ya, ab, bapak. Ya. Berapa bapak dapat? Itu bapak dari si mayit. Kata beliau, walil ab salah satu ahwal. Bapak ketika dia ditinggal mati oleh anaknya, maka dia punya tiga keadaan. Halun lahu sudus, satu keadaan dia bisa dapat seperenam. Wahya ma'adukuril walad, ini dia dapat seperenam kalau dia si mayit punya anak laki-laki. Kalau si mayit punya anak laki-laki. Wahalun yakunu asobah, masya Allah. Kadang bapak dia punya hak mendapatkan asobah, yaitu sisa dari harta pembagian. Kapan ini? Wahya ma'adamil walad, ini kalau yang meninggal itu tidak punya anak. Jadi dia meninggal belum punya anak, ya anggaplah belum punya istri, kemudian dia meninggalkan harta. Dia meninggalkan harta. Nah, ini masya Allah, dia langsung waris dengan ta'asib, diambil semua sisanya. Ini keadaan kedua. Keadaan ketiga, wahalul lahul amron, ada keadaan ketiga, dia punya dua keadaan. Wiha ma'ainatil walad, ini kalau dia ya ada anaknya meninggal, tapi anaknya ini punya anak perempuan. Dia punya dua keadaan, yaitu bisa mendapatkan harta pembagian dan bisa juga mewarisi dengan ta'asib. Yaitu dia mengambil keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua. Bisa mewarisi dengan fard, bisa mewarisi dengan ta'asib. Dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali dalam satu masalah saja, yaitu ketika seorang anak meninggal dalam keadaan dia punya anak perempuan atau ya cucu perempuan dari anak laki-lakinya atau anak perempuan dari anak laki-lakinya. Ya, ini ke bawah ya, ke bawah seperti itu. Kemudian rahmallahu taala katakan faslun fi mirasil jad. Berikutnya tentang warisan jad. Ya kakek. Wal jad kal ab. Ini kaidah masya Allah yang beliau berikan. Kakek itu seperti bapak. Fi ahwalihi, dalam keadaan yang telah lewat. Berarti dia bisa mewarisi dengan fard, bisa ta'asib dan punya dua keadaan. Sama. Walau halun robi, kemudian dia bisa ditambah keadaan yang keempat. Ini kakek. Apa itu? Wahya ma'al ikhwal akhwat lil abwain au lil ab. Itu dia ketika bersama saudara atau saudari si mayit, maka ini mirip dengan jatah dari kedua orang tua atau untuk bapak. Kedua orang tua atau bapak si mayit. Ini kalau dia yang meninggal punya kakek dan dia punya saudara serta saudari. Ya, serta saudari. Kemudian kata Allah, beliau rahmallahu, walahu al-ahaddu min muqasimatihim ka'akh au thuluth jami'il mal. Masya Allah. Dia berhak mendapatkan kalau seperti ini, kalau dia bersama ini, maka dia berhak mendapatkan bagian dari pembagian seperti saudara atau sepertiga dari seluruh harta. Ini keadaan keempat dia. Jadi kalau dia si mayit punya ada kakek, kemudian ada saudara, ada saudarinya, maka untuk kakek dia dapat bagian seperti bagian saudara atau sepertiga dari seluruh harta. Atau sepertiga dari seluruh harta. Ini keunggulan kakek. Ini kalau seorang cucu meninggalkan harta. Ya, masya Allah. Wa in kana ma'ahum dufar, kemudian kata beliau rahmallahu taala berikutnya, kalau mereka ya ada juga dufar, ya dufar di sini maksudnya dia punya ada bersamanya saudara kandung atau saudara sebapak bersama kakek. Dufar itu ada ya bersama mereka yang masih hidup juga yang lain, seperti kata mereka al-um, ada ibunya, ada jaddah, ada neneknya, azaujan, ada ya masih ada suami istri dari yaitu dari bapaknya, masih hidup semua dufar yang waris dengan fard tadi. Ya, akhadha fardahu thumma kana lil jad al ahaddu min al muqasamati aw thuluthul baqi aw sudus jami'il mal. Maka dia ambil fardnya dulu, yaitu semua yang punya hak tadi itu dibagi duluan. Untuk bapaknya berapa, untuk ibunya berapa, ya, kemudian untuk istrinya berapa, setelah itu untuk anak perempuannya berapa, untuk anak laki-lakinya berapa, Setelah itu untuk kakeknya dapat dari pembagian atau sepertiga dari sisa atau seperenam dari seluruh harta. Sepertiga dari sisanya atau seperenam dari seluruh harta. Ini keadaan keempat. Ya? Ini keadaan keempat untuk kakek. Keadaan keempat untuk kakek. Ini kalau dia kasusnya dia masih hidup dan yang mewarisi di bawahnya masih sempurna. Dan ini kata beliau rahimahullahu taala, semua ini tadi ternyata dipersyaratkan illa ayyakuna waladul abwain ukhtan wahidatan. Kecuali anak dari kedua orang tua itu adalah perempuan satu. Fata akhudu annis. Wama, maka satu orang anak perempuan ini dapat setengah. Wama fadola li abil ab. Li waladil ab. Ini masya Allah. Dan sisanya untuk anaknya bapak. Untuk anaknya bapak. Ini kalau dia punya satu saudari. Ini masya Allah. Tentunya ini diisyaratkan tadi di ayat. Diisyaratkan tadi di ayat. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa illam yabdul anil fardi illa sudus. Kalau tidak lebih dari pembagian dari yang telah dibagi dari fard, yaitu mewarisi di bawahnya kecuali seperenam, maka akhadul jaddu wasatul ikhwah. Maka kakeknya mengambil dari kakeknya akhadul jaddu maka kakeknya mengambil wasaqatul ikhwah dan saudaranya tidak dapat jatah. Ini masya Allah. Ini nanti terdapat dalam pembahasan bahwa kapan saudara mewarisi dan kapan dia tidak mewarisi. Disebutkan dia saudara laki-laki itu tidak mewarisi kalau yang meninggal itu punya kakek. Karena usul yaitu bapaknya lagi bapak itu lebih diutamakan daripada kesamping far. Ya, waris dengan usul itu lebih diutamakan daripada mewarisi dengan far cabangnya yang kesamping, saudaranya, saudarinya, ya kesamping, ya anak dari saudara, anak dari saudarinya, anak-anak saudaranya itu seperti itu. Jadi mereka bisa gugur kalau masih hidup kakeknya. Illa fil akdariyah, beliau katakan kecuali dalam masalah, ya, kecuali dalam masalah akdariyah. Nah, masalah akdariyah ini salah satu kasus dalam masalah warisan, yaitu apa itu? Wahya zaujun wa wa ukht wa jad. Ya, yaitu masalah ada seorang meninggal, yang meninggal istrinya, dia masih hidup suaminya, kemudian ada ibunya dan ada saudarinya dan ada kakeknya. Saya ulangi, ada seorang meninggal, orang ini meninggal, dia ada suaminya, kemudian ada ibunya dan ada saudarinya dan ada kakeknya, jadi ada empat. Maka gimana pembagiannya ini? Kata beliau, fali fa inna li zauj an-nisf. Ini mudah sekali, sesuai dengan ayat tadi. Maka untuk suaminya setengah, walil um as-sulut, langsung ya. Misalnya anggaplah 1 juta, langsung kita kasih suaminya 500. Walil um as-sulut, untuk ibunya sepertiga, tinggal dibagi sepertiga. Walil jad as-sudus, untuk kakek seperenam. Walil ukh an-nisf, untuk saudarinya setengah. Summa yuksam sudusul jad wa nisful ukhd bainahuma ala thalatha. Masya Allah. Kemudian dibagi seperenam dari punya kakek tadi itu, dan setengah untuk saudarinya tadi dibagi antara keduanya ala thalatha, dibagi 3. Fatasihu min sab'atin wa isrin. Maka semuanya kata beliau rahmallahu taala kalau dibulatkan jadi 27. Ini kasusnya masalah ini. Itu harus ada kasus harta, ya, baru kita bagi semuanya. Untuk suami dapat setengah, setelah itu ibunya kasih dulu sepertiga dari harta. Nah, lebihnya itu untuk kakek dan saudari perempuannya. Dikumpulkan kemudian itu dibagi 3. Kemudian dibagi 3. Ini masya Allah masalah yang kakek langsung mewarisi di sini bersama saudarinya si mayit. Iya. Yeah. Dan beliau katakan wala ya'ulu fi masailil jad siwaha, dan tidak ada seperti ini dalam masalah al-jad, kakek, kecuali masalah ini saja. Wala yufradu li ukhtin ma'a jaddin fi ghairiha, dan tidak diwarisi dengan warisan secara fard untuk saudari bersama kakek pada selainnya. Hanya di sini saja terjadi seperti itu. Yaitu kalau ada kasus seorang meninggal, dia punya suami, ibu, saudari, kakek, dapat seperti ini. Ini contoh kasus yang beliau contohkan. Kalau seandainya terjadi, maka begini pembagiannya. Begini pembagiannya. Iya, hanya di sini saja kasusnya. Di tempat lain tidak ada yang diperlakukan seperti ini. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, walau lam yakun fiha zaud. Kalau tadi kan sempurna, lengkap. Kalau dia tidak punya suami, maka kana lil ats-tsuluts. Maka untuk ibunya sepertiga. Wal baqi bainal ukht wal jad ala tsalatsah. Nah, sisanya untuk saudarinya dan kakeknya di atas dibagi tiga seperti tadi. Ini masya Allah, tinggal dihilangkan saja jatah suami, sisanya ibu dapat sepertiga, sisanya dibagi oleh saudari dan kakeknya. Watu sama al-qarqaq, dan ini dinamakan dengan al-qarqaq oleh para ulama. Kenapa? Likatrat ikhtilafis sohaba fiha, karena para sahabat terkait dengan masalah hak jad ini, hak milik warisan kakek ini, berapa dia warisi, maka ini para sahabat banyak berselisih. Ma'ahum banyak berselisih padanya. Ma'ahum akh wa ukht li'ab sohat min arba wa khomsin. Kalau ada bersama mereka, ada saudaranya, ada saudarinya, saudari sebapak, maka digenapkan menjadi 54. Nah, ini menjadi 54 maksudnya, yaitu masalah sebelumnya. Masalah sebelumnya yang dikatakan oleh penulis sebelumnya kan, semuanya jadi 27. Semuanya jadi 27. 27 itu maksudnya ada semuanya kalau dijumlah jadi 9 dikali 3 jadinya 27. Setelah itu digabung dengan masalah ini, masalah yang terakhir ini. Ya, masalah yang terakhir ini jadi keseluruhannya kata beliau rahimallahu taala ya menjadi 54. Gimana dapat 54? Gimana dapat 54? Yaitu karena ada tambahan tadi, saudara laki-laki dan ada saudari perempuan sebapak, ya. Jadi semuanya kalau dihitung dengan sebelumnya jadinya 18, maka 18 kali 3 sama dengan 54. Ah, dari 54 itu yang digenapkan itu dibagi untuk ibu 1/6, sisanya untuk kakek ya 1/3, dan untuk saudara perempuan untuk saudari perempuan sekandung 1/2, kan dia dapat 1/2. Kemudian untuk saudara laki-laki, saudari perempuan yang sebapak tadi, sisanya. Ya, sisanya. Dan mereka bagi 2 sisanya. Tinggal begitu nanti, tinggal kasusnya saja. Kasusnya saja. Kita punya masalah berapa? Harta yang ada berapa? Kasih ibu 1/6. Sisanya untuk kakek. Dan saudari kandung. Setelah itu saudara sebapak, saudari sebapak. Ini kalau ditambah. Setelah itu ditambah lagi setelahnya. Watu sama mukhtasar Zaid. Ini dinamakan mukhtasar Zaid. Kenapa dinamakan mukhtasar Zaid? Maksudnya di sini Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dinamakan seperti itu karena Zaid yang meringkasnya. Zaid yang meringkasnya menjadikan pembagiannya seperti itu. Beliau yang berpendapat seperti itu. Kemudian kasus selanjutnya. Fa'inkana ma'ahum akh. Ya. Kalau mereka punya juga, ini tambah kasus lagi. Kalau dia ada bersama mereka saudara yang lain, akhor min ab, saudara yang lain sebapak. Artinya ini ibu punya banyak suami. Ada lagi saudara lain sebapak lagi. Maka sohat min tis'in. Maka tinggal ditambah saja. Jadinya sampai ya 90. Dan ini waktu sama tis'iniyata Zaidin. Dinamakan dengan tis'iniyata Zaidin. Karena belola ya, menyimpulkannya seperti itu. Wala khilafa fi isqatil ikhwah minal wa banil ikhwah. Itu tadi kalau saudara sebapak. Itu tadi saudara sebapak. Dan beliau katakan tidak ada perselisihan akan jatuhnya saudara dari ibu dan banil ikhwah dan anak laki-lakinya saudara. Jadi ketika ada semua ini, dia ada suaminya, atau tidak ada suaminya, dia punya ibu, dia punya bapak, dia punya saudara perempuan, dia punya saudara sebapak, maka saudara seibu tidak dapat harta. Demikian pula anaknya saudara tidak dapat warisan. Anaknya saudara tidak dapat warisan. Ini terkait dengan warisan bapak. Setelah itu insyaallah besok kita akan melanjutkan warisannya ibu. Ini alhamdulillah saya minta mungkin baca kembali ayat tadi supaya berikutnya lebih mudah lagi dipahami. Walaupun tidak disebutkan berapa modal atau pokok harta yang ditinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.